Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihi mukhbiran 'anil malaikah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatiri, ahibati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu fadilatu syekh Ma'ali Doktor Salih bin Fauzan Al-Fauzan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin. Fahadha aslun ay fahadha aslu hadhihi risalah annaha jawabun an su'alin an aqidatih. Wa kana fil qasim ulama aydan وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة فلما بلغهم خبر الشيخ وما أثير حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته فكتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة يبين فيها عقيدته يبين فيها عقيدته وما هو عليه ويدفع ما شبه ضده. Kita masih berada pada pengantar dari Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala Wara'ah Wasaddada Khutah. Kata beliau, ini adalah inti dari penulisan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh mereka penduduk Qasim tentang keyakinan i'tiqad. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala di penduduk Qasim itu sendiri terdapat para ulama padanya, di mana mereka selalu menjalin hubungan baik dengan ulama yang ada di negeri Syam yang bermadzhab Hanabilah. Di saat mereka mendengarkan berita tentang Syekh, berita yang tidak mengenakan, tuduhan-tuduhan dan segala macamnya, mereka segera menulis, mengirimkan surat kepada beliau untuk menanyakan langsung tentang keyakinan beliau rahimahullahu taala. Seperti yang beliau tegaskan di atas, ini merupakan syai'un thayyib, upaya yang bagus dari penduduk Al-Qasim tentunya di saat mereka mendengarkan berita-berita tentang Syekh rahimahullahu taala. Setelah sampai surat itu di tangan Syekh, beliau langsung menjawabnya dan menulis, menjelaskan secara global tentang akidah beliau serta menjawab tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau rahimahullahu taala. Wa hadhihi halatu ad-da'wah ila Allah alladhina yad'una ila Allah la budda an yanalahum syai'un min al-adha wat-tahdid wat-takhwif. Seperti inilah kondisi dan keadaan berdakwah, menyeru, mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mau tidak mau dia harus berhadapan dengan al-adha, berbagai macam gangguan, tahdid, ancaman-ancaman, takhwif, rongrongan dari mereka. Ini merupakan sunnatullah azza wa jal. Siapapun di antara kita yang meniti akidah sahihah ini mesti dihadapkan di hadapannya sekian gangguan, sekian ancaman-ancaman, takhwif, rongrongan dari mereka, teror-teror dan seterusnya. Walakinnahum yasbiruna ala dzalik. Namun mereka berupaya untuk sabar menghadapi al-adza, tahdid, takhwif di atas. Yasbutuna ali, berupaya untuk sabat di atasnya. Yujibun an syubhat allati ta'taridu sabilahum. Juga mereka ad-da'i ilallahi azza wa jal, al-mukhlisun, juga menjawab sekian syubhat yang merintangi, menghalangi jalan mereka. Wa hadha mimma yu'akkid 'ala anna ad-da'iyata yajib an yakuna 'aliman yastati'u an yujiba 'an syubhat wa an yubayyin al-haq min al-batil wa an yakuna mutasallihan bil 'ilmi. Sepantasnya bagi da'iyah untuk membekali dirinya, yang pertama dengan ilmu, yang dengannya akan dapat menjawab sekian syubhat yang dihadapkan kepadanya, serta menjelaskan al-haq minal batil. Wa an yakuna mutasallihan bil ilm, berbekal dengan ilm. Ini yang ditegaskan di sini. Yu'akkid 'ala anna da'iyata yajib an yakuna 'aliman. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala ma bashara hadhihi da'wah al-'azimah illa ba'da an ta'ahalla laha, بعد أن تعلم والتقى بالعلماء في البلاد التي سافر إليها. الشيخ رحمه الله تعالى المظلوم, beliau tidak langsung terjun mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jal, menyeru mereka untuk mempertahankan fitrah mereka, istiqamah di atas agama, tidak langsung. Namun beliau lakukan itu setelah beliau belajar, setelah beliau menimba ilmu di hadapan para ulama yang beliau safar kepadanya. Sekian rehlah beliau jalani, safar ke Mekah, ke Madinah, ke Ahsa, Irak, Basrah, kemudian ke Syam dan yang lainnya. Wa qara' al-kutub, juga beliau menelaah sekian kutub, terkhusus kutub-kutub yang dikarang oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Tsumma ba'da dzalik bashara ad-da'wah wa huwa musallahun bil ilmi wal hujjah. Setelah melalui tahapan yang panjang ini, beliau baru memulai terjun ke medan dakwah dalam keadaan beliau membawa hujjah, membawa ilm, berbekal dengannya. Fa nasarahu Allahu azza wa jalla ma ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala fauqa as-samawat wa huwa al-arshin istawa, menolong beliau karena keikhlasan niat yang ada pada beliau. Wa nahsabhu kadzalik wa la nuzakki 'ala Allahi ahad. Wa annahu la yurid uluwan fil ardi wala fasada. Sama sekali beliau rahimahullah ta'ala, Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Najdi rahimahullah ta'ala, tidak menginginkan sama sekali uluwan fil ardi wala fasada, ingin ketinggian di muka bumi ini, dan juga tidak menginginkan kerusakan padanya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat Al-Qasas 83, di mana kita diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang ahlul jannah. Siapa mereka? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat telah Allah Azza wa Jalla siapkan untuk siapa? Untuk mereka-mereka alladzina la yuriduna uluwan fil ardi, pertama, yang sama sekali tidak menginginkan ulu ya dalam segala hal. Wala fasadan, sifat yang kedua, tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal akibatu lil muttaqin, akibat setelahnya akan diperoleh untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wala malan wala jahan, suka beliau rahimahullah ta'ala sama sekali di dalam dakwahnya menyadarkan umat, ya, mengentaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya, tidak menginginkan mal dari mereka, dan juga jah, segala bentuk macam jah, pujian, sanjungan, jabatan, kursi, dan seterusnya, seperti para al-anbiya wal mursalin. Di saat mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka menegaskan, wa ya qaum la as'alukum alaihi malan in ajriya illa ala Allah. Surat Hud, diulang-ulang. Wahai qaum, kata mereka al-anbiya al-mursalin, la as'alukum alaihi malan, aku sama sekali tidak menginginkan al-mal, in ajriya illa ala Allah, pahala Allah Azza wa Jalla yang telah menyiapkan. Wa innama yurid wajhallahi Azza wa Jalla, tampak dari karya-karya beliau, khusus dalam bidang akidah, dihafalkan oleh anak-anak kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, tampak dari ketulusan, keberkahan tulisan beliau rahimahullah ta'ala. Yurid wajah Allah Azza wa Jal, beliau menginginkan wajah Allah Azza wa Jal. Wa yurid nusrata hadad din, benar-benar beliau menginginkan untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum, nusrah hadad din, pertama ikhlas, yang kedua la yuridu uluwan fil ardi wala fasada wala malan wala jah, Berikutnya yurid wajah Allah, wa yurid nusrat hadad din. Pelajaran penting bagi kita semua di saat kita barakallahu fikum meniti, mengikuti jejak beliau rahimahullahu ta'ala. Benar-benar beliau menginginkan nusrah hadad din wa bayan al-haq wa nuslil khalq, menjelaskan al-haq wa nuslil khalqi, memberikan wasiat kepada makhluk. Fahuwa musyfiqun alal khalqi an yuhliku. Beliau rahimahullah ta'ala benar-benar prihatin di saat keadaan umat ini binasa, hancur. Tidak ingin membiarkan mereka. Wahwa bainahum waladihi ma'rifatun bilhaqqi fara'a an yaquma bidda'wati lallah wal amri bil ma'rufi wan nahyanil munkar fara'a annahu la yasa'uhu rahimahullahu ta'ala illa hadha. Melihat kondisi umat yang sangat memprihatinkan ini, beliau bangkit, merasa terpanggil untuk mengentaskan mereka, menyelamatkan mereka dari kegelapan hidup menuju cahaya ilmu, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jal, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan beliau benar-benar memandang tidak ada kewajiban yang harus ditegakkan kecuali mengajak mereka, menyelamatkan umat dari bahaya yang membinasakan kehidupan mereka. Khawatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pengantar mukaddimah dari Fadilatul Syekh Ma'ali Doktor Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebelum kita memasuki risalah, sangat banyak fawaid yang kita dapatkan dari pengantar. Di antaranya wasiatul itisam bil kitab wa sunnah wa bil aqidah sahihah. Dari sekian fawaid itu kita ringkas, beliau mengajak kepada kita untuk berupaya komitmen di atas akidah as-sahihah, di mana ini merupakan wasiat agung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berupaya untuk berpegang teguh dengannya bil akidah as-sahihah, jaminan dari Allah Azza wa Jalla dia tidak akan tersesat fi dunia wal akhirah. Yang kedua, isbatun nubuwat. Isbat al-nubuwah, ditetapkan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Wa sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Di antaranya bahwa umat ini benar-benar akan terjadi iftiraq, ikhtilaf sampai kepada 73 golongan. Barakallahu fikum. Di mukaddimah beliau menyinggung bermunculan sekian firaq al-dhalah kal khawarij, qadariyah, Syiah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Batiniyah, Sufiyah, Kuburiyah, wa nihal al-batilah. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam id yaqulu hadzal hadits. Beliau mengkhabarkan kepada kita benar-benar akan terjadi iftiraq. Dan benar apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau beritakan kepada kita. pelajaran yang kedua. Yang berikutnya, wujubu al-hadar minal kutub al-dhalah. Wajib bagi kita untuk berhati-hati, membentengi dari kutub-kutub al-dhalah, tulisan-tulisan, karya tulis, kitab-kitab yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Hendaknya kita mengambil kewaspadaan yang sangat di dalam menyikapi sekian al-kutub yang ada di sekitar kita, seperti tembok, dinding raksasa yang dibangun oleh Malik Dzulkarnain. Itu fungsinya untuk membentengi ahlul khair wa ahlul syar. Makanya beliau membuat dinding itu. Atuni zubarul hadid. Barakallahu fikum. Agar umat yang mereka berada di atas agama yang benar, ahlul khair, ahlul shalah, tidak merasa terganggu oleh mereka ahlul syar. Karena dibangun dinding. Hadza min fadli rabbi, kata beliau. Hadza rahmatun min rabbi. Ini merupakan rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu daka. Di saat telah tiba nanti keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya'juj Ma'juj akan keluar nanti akhir zaman. Perusak. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam persoalan ini, hendaknya kita berhati-hati dari kutub al-dhalah yang menyebar di tengah-tengah kita, sebagaimana dalam sejarah terjadi kutub-kutub al-dhalah di atas, mereka terjemahkan, mereka cetak, kemudian terjadilah zada asyar, seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di saat kutub-kutub para filosof Romawi itu diterjemahkan, maka akan semakin merajalela sekian keburukan-keburukan. Lebih-lebih di zaman kita ini, kutub-kutub al-dhalah seperti kutub Said Kutub, masyhur dengan Zilal Quran, dan kutub-kutub yang lainnya al-dhalah, dipegang oleh anak-anak kita, kaum muslimin, dikonsumsi oleh mereka, sehingga terjadilah yang terjadi, sekian pemikiran khawarij, pemikiran mereka benar-benar merajalela dan meracuni anak-anak kita, kaum muslimin, karena buku-buku di atas. Ikhwatil kiram, ahibat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain, an-nazar fi siyar as-solihin. Hendaknya kita menyelipkan, menyisipkan sedikit waktu kita untuk melihat riwayat hidup dari orang-orang soleh. Yang beliau sebutkan di sini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan juga riwayat hidup dari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Semoga Allah SWT merahmati keduanya. Lebih-lebih penyakit futur, kejenuhan, menghantui kita. Maka kita ambil beberapa buku bacaan yang menyebutkan tentang riwayat hidup mereka. Ini obat, salah satu obat mengobati penyakit futur yang selalu barakallahu fikum menghantui kita. Kita baca bagaimana riwayat hidup Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum, dan juga riwayat-riwayat hidup a'immatuna, a'immatul Islam, a'immatud din, Barakallahu fikum. Wa yalihi asyadun nas balaan al-anbiya thumal amsal fal amsal. Pelajaran yang lain, cobaan yang paling berat adalah cobaan yang menimpa mereka para nabi, kemudian generasi yang datang berikutnya dan yang mengikuti mereka. Ila yaumina hadza. Barakallahu fikum. Di saat kita melihat riwayat hidup Imam Ahmad, beliau disiksa demi mempertahankan akidah as-sahihah, demi mempertahankan dan memperjuangkan Al-Quran kalamullah, walisa makhluk, harus mendapatkan sekian siksaan di masa beliau, cobaan yang luar biasa. Demikian pula Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dan juga para a'immah-a'immah yang lain. Thumma ba'dahu salahul mar'ah wa salahul usrah. Pelajaran yang lain, barakallahu fikum, kesolehan wanita benar-benar akan membuat rumah tangga mereka semakin baik dan lurus. Istri Al-Amir Muhammad bin Saud, barakallahu fikum, telah mendapatkan hidayah dan mendengar serta menyambut seruan dari Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Segera beliau menemui sang suami Al-Amir, barakallahu fikum, untuk membujuk beliau. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Sementara ilmu itu didatangi dan dikejar, dicari, dia tidak datang sendiri. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah. Dalam kesempatan yang lain juga beliau menyatakan, wa innal ilma yuzar wala yazur. Ilmu itu dikunjungi, didatangi, diketuk dari satu pintu guru ke pintu yang lain, wala yazur, dan dia tidak mengunjungi dengan sendirinya. Di saat istri Al-Amir mendengarkan kedatangan Al-Syeikh, beliau segera membujuk suaminya, barakallahu fikum, dengan kata yang sangat indah sekali, hadzal alim alladhi jaa ila biladika rizqun saqahu Allah ilaik faqtanimhu qabla an ya'khudahu ghairu. Rayuan yang luar biasa. Ini juga menunjukkan pelajaran di sana bahwa al-alim merupakan rizki dari Allah azza wajalla. Di saat kita mengenal sosok seseorang yang kita kenal, perilakunya, kesolehannya, adab dan akhlaknya yang luar biasa, ghanimah bagi kita. Kita ajak mereka untuk sama-sama, barakallahu fikum, terjun ta'awun al-birri wa taqwa. Al-Amir disadarkan yang datang ke negerimu ini adalah rizki yang dicurahkan oleh Allah SWT, maka ambil dia, manfaatkan itu sebelum diculik oleh orang lain. Terus dibujuk sang suami Al-Amir Muhammad bin Saud, barakallahu fikum, hampir-hampir beliau mengutus utusan untuk didatangkan. Namun ini merupakan hal yang tidak disetujui oleh istri beliau. Sang istri mensarankan, memberi masukan agar mendatangi beliau. Dan ini menegaskan ucapan Al-Imam Malik bin Anas di atas, bahwa al-ilm tu yu'ta wa la ya'ti. Jangan sampai engkau memanggil utusan agar dibawa ke sini, khawatir orang-orang akan menyangka nanti disiksa, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan beliau. Walhasil beliau datangi Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, beliau datangi, dan di situ terjadi barakallahu fikum kesepakatan untuk sama-sama ta'awun barakallahu fikum bersama Syekh, hidayah minallahi azza wajal tentunya. Barakallahu fikum ikhwati al-kiram, hibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain, kam min imamin fi fannin muqassirun an ghairihi. Betapa banyak imam-imam yang ahli dalam bidangnya tetapi tidak ahli dalam bidang yang lain. Seperti yang beliau singgung di atas di mukaddimah. Barakallahu fikum. Di sana banyak ulama waktu itu, ulama yang bermadzhab Hanabilah, namun mereka hanya komitmen di atas ilmu fikih. Barakallahu fikum. Ya, yudawwinun al-fikih, ma'niyin bil fikih, yuharrirunahu, wa yu'allifuna fih, wa nusakhunahu, wa yudarrisunahu dalam bidang fikih. Sementara fi babil aqidah, mereka ala aqidatil asyairah wa aqidat al-maturidiyah. Barakallahu fikum. Di mana Syekh menjelaskan laisa lahum biha ihtimam. Ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, betapa banyaknya imam-imam ulama yang mahir dalam satu bidang, dalam hal ini bidang fikih, ala madzhabil Hanabilah, namun muqassir an ghairihi, muqassir fi babi al-aqaid. Barakallahu fikum. Sehingga ritual-ritual yang merajalela di tengah-tengah masyarakat mereka biarkan, yang sufi mereka biarkan di atas akidahnya, kuburiyah juga demikian, saharoh, tukang sihir, kuhan, dukun dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Memberikan pelajaran kepada kita, kam min imamin fi fannin muqassirun an ghairihi. Wa ma ahadun minal ulama illa wa ma jahila minal ilmi aktsaru mimma alima. Al-Imam Az-Zahabi menegaskan betapa banyak para ulama, barakallahu fikum, melainkan mereka jahil, itu lebih banyak daripada ilmu yang mereka ketahui. Wa ma utu minal ilmi illa qalilan. Al-Imam Az-Zahabi juga menyatakan tidaklah mereka diberikan ilmu kecuali sedikit. Barakallahu fikum. wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah ya. Adapun pada hari ini, kata beliau, harinya masanya Imam Zahabi, sedikit sekali ilmu itu tersisa. Yang masanya Imam Zahabi, beliau tegaskan itu dalam Sir Al-Amin Ubala. Ya. Di saat beliau menjelaskan, kam min imamin fi fannin muqassirun an ghairihi. Ya. Barakallahu fikum. Di zaman beliau, ya, beliau sudah merasa, ya, sangat sedikit sekali. Dan itu pun berada pada orang-orang khusus. Wa ma aqallu man ya'malu minhum. Lebih-lebih yang beramal di atas ilmu itu sangat sedikit. Al-qalil, kata beliau. Fa hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Khotib Din rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain, at-tasabbut wa tabayyun, seperti yang dilakukan oleh Ahlul Qasim di saat mereka mendengarkan berita miring tentang Syekh rahimahullahu taala. Mereka menulis surat, mengirimkan surat kepada beliau, apakah benar demikian. Kemudian beliau jawab bahwa itu semua tidak dibenarkan. Lalu terkumpullah, terhimpun, cetak seperti yang kita barakallahu fikum baca pada kesempatan ini. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau barakallahu fikum, karena di luar sana mendengarkan sekian tuduhan-tuduhan bahwa beliau itu merubah agama umat Islam. Ya. Datang Muhammad ini dengan membawa ajaran baru, ja'a bidinin jadid. Ya. Bahkan mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Dan itu beliau himpun di dalam Ad-Durar As-Saniyah. Ya, 16 jilid. Cetakan yang sekarang menjelaskan tentang akidah beliau. Kesimpulannya, beliau di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama sekali beliau tidak datang dengan membawa ajaran baru. Barakallahu fikum, tidak mengkafirkan umat Islam, bukan seperti yang mereka tuduhkan. Itu dikumpulkan oleh Syekh Al-Faqir ilallahi azza wa jalla Abdurrahman Ibn Qasim Al-Asimi An-Najdi Al-Hambali dalam Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah, jawaban-jawaban dari ulama-ulama Najd. Barakallahu fikum, mereka-mereka yang masih ragu tentang keyakinan ulama Najd. Barakallahu fikum, sekian rosail, sekian masail ulama-ulama alam barakallahu fikum, dari mulai Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ila asrina hadza, ila asr Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Qasim An-Najdi Al-Asim Al-Hambali rahimahullahu taala. Suka beliau tulis akidah beliau itu dalam Kasfus Syubhat. Barakallahu fikum, sekian jawaban-jawaban yang dituduhkan oleh beliau rahimahullahu taala. Khotil kiram ahibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain, al-ikhlas, seperti yang di akhir-akhir kita baca tadi, beliau mengingatkan kepada kita akan amalan yang sangat berat ini. Ulama saja, imam-imam kita Ahlussunnah wal Jamaah, al-hadith, muhaddis, berat jika lisan itu menyatakan talabtul ilm liwajhillah, aku mencari ilmu untuk wajah Allah SWT, sangat berat mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Tetapi terus mereka kontrol, mereka cek, mereka awasi niat mereka masing-masing, sehingga setelah mereka wafat, barakallahu fikum, Allah tampakkan ya, di tengah-tengah umat, barakallahu fikum, keikhlasan mereka ya, di saat mereka masih hidup ya. Allah Azza wa Jalla tampakkan keberkahan mereka ya, barakallahu fikum. Dan tentu tidak hanya dalam persoalan da'watulallah yang zuhujal. Ini menuntut kita dalam setiap hal. Ikhlas, an-niyah, lillahi azzawajal. Ringan di bibir ya. Semua khutabah, semua alim ulama, sangat mudah, anak-anak kita pun juga mudah menyatakan ini. Namun yang paling asyad bagi kita adalah al-amalu bi-ikhlasin niyah lillahi azzawajal. Khotil kiram, ahibati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain, peringatan dari mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawiyah di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkan oleh Syekh di mukadimah ini tentang beliau, perjalanan riwayat hidup Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. La yurid uluan fil ardi wala fasada wala malan wala jah. Pelajaran penting bagi kita semua untuk mengoreksi selama ini, barakallahu fikum, kita mengikuti jejak para salaf. Naam, selama ini memperjuangkan, mempertahankan, membela mati-matian akidah sahihah. Apa maksudnya? Apa tujuan kita di balik itu? Selama ini menulis sekian tulisan, barakallahu fikum, menerjemahkan, kemudian selama ini membela at-tauhid, mengajarkan kepada anak-anak kita kaum muslimin, dan seterusnya. Kita tanyakan, kita menginginkan apa di balik itu? Yurid madza? Barakallahu fikum. Di dalam beribadah kepada Allah Zawajal, apa yang memotivasi kita? Kan kita tanyakan. Kita keluar dari rumah saat ini, mengambil kunci motor, sepeda, ya. Kita keluar. Apa yang buat motivasi kita? Yurid madza? Barakallahu fikum. Pelajaran penting untuk kita konsumsi setiap saat dan setiap waktu ya. Dan ibadah-ibadah yang lain selain ke masjid ya, sedekah, infak, yurid apa di balik itu? Barakallahu fikum. Apakah benar-benar ingin menolong nusrah hadzadin, benar-benar mengharapkan wajah Allah dan surganya, benar-benar memberikan nasihat di tengah-tengah manusia, benar-benar menjelaskan al-haq dari al-batil, atau selain itu? Kan kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya. Ini pelajaran. Sementara yang diingatkan oleh Syekh di sini bahwa beliau la yuridu uluan fil amdi wala fasadan wala malan wala jah. Ya. Berat memang untuk prakteknya, sangat ringan di bibir. Barakallahu fikum, mudah-mudahan beberapa faedah ini, dan tentu di sana masih banyak lagi jika kita gali lebih dalam, namun nampaknya ini lebih apa mencukupkan bagi kita. Barakallahu fikum. Sekian pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari mukaddimah pengantar Fadilatul Syekh Dr. Ma'ali Syekh Soleh Fauzan Al-Fauzan ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li jami'il muslimin. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada inti al-kitab atau inti risalah. Bihadzal qadr kifayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.